Banyak orang menjadi agen industri, training, marketing, properti, atau apa saja. Tak kurang dengan segera orang berjejer untuk menjadi agennya, bahkan berebut dan siap menanamkan investasi, memberikan jaminan asal terdaftar menjadi agen yang diinginkannya. Agen tentu sebuah posisi yang menjanjikan masa depan. Agen akan mendapat fasilitas dan hak-hak yang menjadi haknya, dan itu akan menciptakan pekerjaan yang bukan saja untuk dirinya, bahkan dalam bahasa yang mulia ia bisa mengajak orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan dia. Puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Tetapi bukan itu persoalannya. Jikalau semua kita berlomba berbaris, berlomba memberikan jaminan, berlomba berpresentasi untuk layak menjadi agen, pertanyaannya, masihkah kita berbaris cepat dan menawarkan diri dengan sikap untuk menjadi agen damai? Perdamaian memerlukan agen-agen yang unggul, agen-agen yang ulung, agen-agen yang lihai, yang sangat tahu di mana dia berada dan apa yang harus dilakukannya, yang sangat tahu bagaimana menebar damai untuk tumbuh lebih cepat daripada kebencian, yang harus tahu dan sigap, bahkan rela menjadi tumbal untuk pertumbuhan damai itu sendiri. Nah, adakah yang mau menjadi agen damai? Seperti Yesus yang sudah menjadi agen damai, datang dari surga, meninggalkan kemuliaan, meniadakan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, memilih lahir di tempat kehinaan, hidup dalam penderitaan, dan mati dalam siksaan. Ya, dia menjadi agen damai itu yang menamaikan manusia berdosa dengan Allah yang suci. Alangkah indahnya dunia ini jikalau orang dengan rela dan sadar mendaftarkan diri untuk menjadi agen damai bagi bumi pertiwi, sehingga bukan darah yang tertumpah tapi keringat bersama, sehingga bukan amuk amarah pencercaan yang ditumpahkan tapi gandengan tangan yang didemonstrasikan. Alangkah indahnya jikalau Anda dan saya menjadi agen damai. Mari saling menantang, mari bertarung, berkompetisi untuk jadi agen damai. Semoga Anda dan saya sama-sama menang, sama-sama hebat, sama-sama berhasil menjadi agen damai. Bersama saya, Bigman Sirait.